يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين جماعة العيد رحمني ورحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan semata-mata rahmat serta karunia-Nya kita semua bisa menunaikan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan atas hamba-hambanya. Dan kewajiban yang telah kita lakukan berupa nuklan min arkanil Islam, salah satu dari rukun Islam yang lima, itu kewajiban menunaikan siam Ramadan yang merupakan ibadah yang sangat agung yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya bagi siapa saja yang menunaikan ibadah siam maka dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Dan kita semua telah mendapatkan kebahagiaan yang pertama yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita mohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebahagiaan yang kedua yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi." Bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan tatkala dia berbuka puasa. Dan ini yang telah kita dapatkan. Betapa bahagianya diri kita ketika kita menahan haus dan lapar dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan betapa bahagianya kita ketika kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan siam satu bulan penuh di bulan Ramadan. Ini kebahagiaan yang telah kita dapatkan yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kita. Yang kedua, itu marhatun 'inda liqa'i rabbik. Kebahagiaan yang kelak akan didapatkan tatkala seorang hamba menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentunya kebahagiaan yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa nas'alullah taala an yataqabbala minna salihal a'mal siyaman wa qiyaman wa qira'atul Qur'an wa sa'iral a'mal. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima seluruh amal saleh yang kita laksanakan di bulan Ramadan, baik berupa salat ataupun siam ataupun qira'atul Qur'an dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin sidang jumlah rahimani wa rahimakumullah, dan perlu diketahui bahwasanya kebahagiaan yang seperti ini, kebahagiaan rohaninya, kebahagiaan dunia, itu lebih besar daripada kebahagiaan duniawi. Lebih besar daripada kebahagiaan seorang hamba mendapatkan harta atau kedudukan atau apapun yang dia usahakan dari kenikmatan dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyaqrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Rasul, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah mereka berbahagia. Hendaklah kita kaum muslimin berbahagia ketika diberi karunia dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dengan diberikan kepada kita al-ilman nafi' dan amalan salih. Diberikan kemudahan kepada kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Maka dengan demikian, darah mereka berbahagia. وَوَخِرْ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dan yang demikian lebih baik daripada apa yang manusia kumpulkan dari kenikmatan dunia. Dari harta dan dari dunia secara keseluruhan. Kenikmatan yang pertama itu lebih besar. Dan dalam kita berbahagia dengannya. Hadirin sidang Id rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Id tahun ini, kita membacakan dua ayat Al-Quranul Karim yang merupakan bahan renungan kita. Dua ayat yang Allah Subhanahu wa sebutkan di awal surah Taha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. حَضِرِينَ سِلَامِ إِبْرَاهِيمَ وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Perhatikan dua ayat yang mulia ini. Bimbingan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَنْ مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Janganlah engkau arahkan pandanganmu kepada apa yang kami berikan kepada sebagian mereka dari kenikmatan kehidupan dunia. Jangan engkau terpukau dengan kekayaan orang-orang yang kaya. Jangan engkau sirau dengan kekayaan orang-orang yang berharta. Dinafinahu fi. Kekayaan yang kami berikan kepada mereka merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kekayaan yang kami berikan kepada mereka itu akan ada akhirnya. Imma dicabut dari mereka atau mereka meninggalkan kekayaan tersebut untuk ahli warisnya. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kenikmatan agama, kenikmatan dengan dimudahkan ilman nafi dan amal saleh, خَيْرٌ وَأَبْقَى, itu lebih baik daripada kenikmatan dunia secara keseluruhan. وَأَبْقَى, dan lebih kekal, karena kenikmatan dunia bukan hanya dirasakan hanya di dunia saja, akan tetapkan terus kekal sampai hari kiamat. Ini pelajaran yang sangat berharga wahai kaum muslimin. Kita tidak boleh memiliki cara pandang yang keliru tentang kehidupan kita. Kita harus paham hakikat kehidupan kita di dunia ini. Kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk satu tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah oleh kita tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta yang Allah berikan kepada kita, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang dikenikmati dunia Allah berikan kepada kita, jadikanlah sebagai wasilah, sebagai penunjang untuk kita dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan perkara yang harus kita ketahui, harus kita pegang dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita jadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, memberikan petunjuk kepada kita. Orang-orang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak yang dia cintai, dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkan keluargamu agar mereka mendirikan salat. Perhatikan, ini perintah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga kita. Maka perintahkan mereka agar mereka beramal-amal ketaatan, terutama salat. Wa'mur ahlaka bis-salat. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat. Salat adalah ibadah yang sangat agung dan ibadah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabu min amal ibadah salat. Fa in salahat faqad anjah wa aflah. Amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala amal hamba pada hari kiamat adalah salat. Maka barang siapa yang salatnya baik, maka dia telah beruntung dan telah berhasil. Begitu pula dalam tarbiyah, dalam pendidikan keluarga kita, tanamkan perkara ini kepada anak-anak dan istri kita. Perintahkan mereka agar menegakkan salat dalam kehidupannya. Karena barang siapa yang bisa menegakkan salat dalam kehidupannya, maka amalan-amalan yang lainnya akan lebih mudah darinya. Selainnya, jika sudah rusak salatnya, menyia-nyiakan salatnya, maka semuanya akan rusak. Allah Subhanahu sudah mengatakan tentang keutamaan salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wahai para suami yang mengingatkan istri yang salihah, wahai para abah, orang tua yang menginginkan anak-anak yang saleh dan salihah, perhatikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan mereka untuk menegakkan salat zahiran wa batina. Salat seperti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara zahir atau secara batin. Ini perkara yang sangat penting. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Dan sekali ini kewajiban kita semuanya. Allah merintahkan kita untuk menjaga anak-anak dan istri kita. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih." Setiap orang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dan disebutkan yang disebut, "Warrajulur ra'in fi ahli." Dan seorang kepala rumah tangga, seorang suami, seorang ayah adalah pemimpin di keluarganya. "Wa mas'ulun 'an ra'iyatih." Dan dia akan ditanya tentang orang-orang di bawah kepemimpinannya. Kita akan ditanya tentang anak-anak dan istri kita, apakah kita menjaganya atau tidak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Hadirin sidang muslim, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salam mengatakan, wa'mur ahlaka fi sholati wastabir 'alaiha. Kata Allah, wastabir 'alaiha. Begitu pula engkau bersabarlah dalam menegakkan salat. Menunjukkan salat itu butuh kesabaran dalam menegakkannya. Terutama kita kaum laki-laki, wajib bagi kita melaksanakan salat tepat pada waktunya dan salat secara berjamaah. Jaga wahai kaum muslimin, salat secara berjamaah, dan jangan kita sia-siakan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Tatkala di bulan Ramadan yang baru saja kita tinggalkan, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat tepat pada waktunya dan salat berjamaah, dan juga dimudahkan untuk siam dan qiyam dan tilawatul Quran. Maka jangan disia-siakan kalimat tersebut. Syukuri nikmat tersebut, dan di antara bentuk syukurnya dengan menjaga amal tersebut. Ketika kita selesai Ramadan, bukan tapi kita selesai dari amal saleh. Amal saleh harus terus kita jaga. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sampai datang ajal menjemput kita. Allah mengatakan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." beribadah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu al-yakin, itu kematian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita, jangan sampai ketika kita sudah dimudahkan dengan amal saleh, kemudian kita sia-siakan kalimat tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah engkau seperti seorang wanita yang sudah meminta-mintanya dengan kuat, kemudian dia urai, dia lepas kembali, dia rusak mintanya yang sudah dia susun tersebut. Itu penyesalan orang yang sudah dimudahkan dengan amal soleh, kemudian dia tinggalkan amal soleh tersebut. Dia tinggalkan kebaikan yang telah Allah karuniakan kepada yang tersebut. Dan datang dia sahabat yang bernama Al-As, radhiyallahu ta'ala anhumah. Abdullah bin Amr al-As, seorang sahabat yang ahli ibadah, Nabi berwasiat kepadanya, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail, fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Si fulan tadinya dia menegakkan qiyamul lail, dia rajin sholat malam, kemudian setelah dia tinggalkan qiyamul lail, dia tidak bisa menjaga amal saleh. Wa nas'alullah ta'ala min fadlih. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kemudahan kepada kita agar kita bisa menjaga amal soleh. Dan khusus untuk kaum wanita, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tatkala khutbatul Id, beliau berwasiat secara khusus untuk kaum wanita. Dan Nabi mengatakan, ya ma'asyaral nisa, tasaddaqna wa atimna al-istighfar, fa inni ra'aytukunna akthara hinab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah dari istighfar, karena sungguh aku telah melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Maknanya dengan beramal saleh, dengan bersedekah dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hal ini bisa menyebabkan seseorang selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima ya Rasulullah, malan akar ahinnar, kenapa kami wahai wanita hai Rasulullah menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tuktirna la'na wa dakurna al-ashir, yang menyebabkan kalian wahai kaum wanita menjadi penduduk neraka yang paling banyak, tuktirna la'na, kalian banyak melaknat, mudah untuk mencela dan mencaci maki. Dan yang kedua, wa takfurun al-ashir, kalian mudah untuk mengkufuri, mengingkari, melupakan kebaikan suaminya. Dan Nabi sudah menjelaskan di hadis yang lainnya, law anna ahadakum ahsana ila ihdahun, seandainya sesuatu yang kalian berbuat baik kepada istrinya di sepanjang hidupnya, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat satu perkara saja yang dia tidak suka, maka dia bisa mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Ini kalimat yang sering terucap dari seorang wanita, dari seorang istri kepada suaminya. Maka berhati-hatilah wahai kaum wanita, ucapan seperti ini bisa menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka. Yakfurnal ashir, ini merupakan sebab seorang wanita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Hadirin sidang idrahimani wa rahimakumullah, dan di khutbah natawasa bitaqwallahi azwajal, kita sering berwasiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian khatib mengingatkan tentang keutamaan siam 6 hari di bulan Syawal. Datang di Sahih Muslim dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan thumma adlaw sittan min Syawal ka'annama shoma dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka dengannya seakan-akan dia telah berpuasa di sepanjang hidupnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.